Berani yang sejati bukan berani mengangkat besi, pedang tombak untuk menghabisi. Berani yang sejati bukan menantang berkelahi. Berani yang sejati adalah berani untuk mengatakan kebenaran sebagai kebenaran apapun resikonya. Tak takut karena tak salah. 1001 perangkap lawan mari kita hadapi. Ketaatan pada undang-undang harus dipenuhi. Bahwa ada saja orang memakai undang-undang untuk memelintir dan menggapai kepentingannya, hukum akan jadi hakimnya. Tapi tak menjalaninya itu menjadi lain cerita. Semua manusia nyaris punya mental dan nilai sama dalam berdosanya. Kalau dia salah, itu fitnah. Kalau orang lain salah, itu final. Kita belajar menjadi anak bangsa yang tak pernah takut. Kalaupun kita masuk penjara karena undang-undang dipermainkan, waktu akan membuktikannya. Tak ada yang bisa mempenjarakan hati dan semangat kita, kecuali badan. Tapi tak ada yang bisa menghentikan gelombang kehidupan dan menginspirasi banyak orang. Setebal, sebesar, sehebat apapun penjara, dia hanyalah sebuah penjara bisu yang tak mampu menahan suara. Jadi, belajarlah memiliki keberanian yang sejati. Jangan jadi penakut dalam hidup ini. Supaya Indonesia bangga pada anak-anaknya. Bersama saya, Bigman Sirait.